keyakinan itu harus ditanamkan betul sebagai akidah. Islam, Islam, Islam, Islam. Islam dalam arti yang sesungguhnya. Islam dalam bentuk yang sebenarnya. Yaitu Islam yang disampaikan, didakwahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam kita mendapatkan nikmat dan anugerah yang begitu besar dari Allah. Karena kita diberi ilmu pembuktian apakah hal itu benar-benar ajaran Islam ataukah bukan. Ilmu pembuktian ini disebut dengan ilmu riwayah, ilmu sanad, sesuatu yang tidak diberikan kepada selain kaum muslimin. Ilmu sanad. Nah, sehingga siapapun yang berbicara atas nama Islam akhirnya dapat dinilai. Nah, apakah yang dia sampaikan benar-benar bagian dari Islam ataukah bukan. Siapa saja bisa berbicara mengatakan ini Islam begini, demikian Islam, harusnya begini, itu boleh, ini tidak boleh. Siapapun bisa berbicara. Tetapi kita ditunggu dan dinanti oleh proses pembuktian. Betulkah itu bagian dari Islam? Nah, ilmu riwayat atau juga bisa dikatakan sebagai ilmu sanad adalah sebuah ilmu yang berbentuk mata rantai. Mata rantai berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Nah, kalau misalkan si A mengatakan, "Loh, Nabi Muhammad kan pernah bersabda demikian." Nah, maka pertanyaan pertama, siapa yang meriwayatkan? Siapa yang meriwayatkan, yang menukilkan untuk kita bahwa itu adalah sabda Rasulullah? Maka harus ditanya itu yang pertama. Siapa yang meriwayatkan? Nah, dicari kan yang meriwayatkan siapa. Kalau tidak ditemukan berarti la aslalah. Tidak ada asalnya artinya, tidak ada sanad dan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, berarti hadis ini tidak bisa diterima. Nah, hadis ini tidak bisa diterima. Oh, ada yang meriwayatkan siapa? Al-Imam At-Tirmidzi misalkan. Coba buktikan betul ada dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Lihat, dibuka, dicari, oh iya betul. Setelah ketemu hadis tersebut betul-betul diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, nanti diperiksa sanadnya. Al-Imam Tirmidzi seorang ulama besar, walhamdulillah. Artinya beliau adalah orang yang terpercaya. Berita yang beliau sampaikan pasti akurat. Guru beliau siapa? Kakek gurunya siapa? Buyut gurunya siapa? Kemudian sahabatnya siapa? Diperiksa satu persatu. Nah, tiap-tiap orang yang meriwayatkan di dalam mata rantai itu, biografinya secara lengkap telah ditulis oleh para ulama. Nah, unsur kedustaan betul-betul dihilangkan. Unsur kedustaan betul-betul nihil dalam hal menilai seorang perawi. Kenapa? Karena si A dikatakan sebagai dhaif, lemah. Yang menyatakan lemah siapa? Si A, si B, si C, si D, si E. Kelima orang ini berasal dari zaman yang berbeda, dari tempat yang berbeda, tidak pernah bertemu sama sekali satu dengan yang lain, tapi penilaiannya sama, sama-sama ulama. Jadi unsur apa, settingan manusia, kemudian skenario atau acting saja itu tidak ada. Alhamdulillah. Nah, pada saat teknologi belum semaju ini, kita bisa membayangkan Al-Imam Al-Mizzi, misalkan Al-Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Nah, ulama sampai mengatakan metode penyusunannya komputer saja kalah. Nah, metode penyusunannya. Nah, Fulan bin Fulan, tidak sebatas ayahnya, tapi kakeknya siapa? Lahirnya di mana? Besar berkembangnya di mana? Meninggalnya di mana? Siapa guru-gurunya? Siapa murid-muridnya? Berapa hadis yang dia punya? Itu lengkap. Sudah ditulis, dibukukan para ulama, tinggal kita membuka saja. Nah, misalkan sebagai contoh Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi lahu 15 haditsan. Muhammad bin Wasik hanya punya riwayat 15 hadis saja. Ke-15 hadis ini disebutkan. Hadis yang pertama ini, satu sampai ke-15. Sehingga pada saat seseorang mengatakan ada sebuah hadis Nabi mengatakan demikian, sanadnya ini ada disebutkan Muhammad bin Wasik di sana. Salah seorang perawi namanya Muhammad bin Wasik. Diteliti. Oh, ternyata yang dia katakan riwayatnya Muhammad bin Wasik tidak termasuk 15 hadis yang disimpulkan ulama itu adalah hadisnya. Oh, berarti ini enggak benar. Lengkap, Pak, rinci detail. Nah, ribuan perawi namanya dihafal oleh para ulama. Nama ayahnya, nama kakeknya, berapa anaknya, meninggalnya kapan, belajar di Baghdad tahun berapa, di Syam tahun berapa, kapan berangkat berhaji, kapan berangkat ke negeri Yaman, kapan umroh, lengkap semua. Mendengar hadis ini di mana, teman-temannya siapa, lengkap, ditulis. Maka cobalah sesekali menemui orang yang kita pandang mampu memberikan sedikit penjelasan. Kita datang ke rumahnya, datang ke pondok pesantren. Ustaz, saya minta, mohon sekali diperlihatkan satu saja keterangan dari ulama ini. Misalkan Tahdzibut Tahdzib yang paling mudah, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hasil tahdzib dari Tahdzibul Kamal. Tahdzibut Tahdzib Yahya bin Ma'in, buka Yahya bin Ma'in. Di situ jelas Yahya bin Ma'in, tulisannya Ain. Ain itu artinya yang meriwayatkan Kutubus Sittah. Yahya bin Ma'in namanya disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nanti ada keterangan tambahan yang lain, kan itu. Rawa'an, beliau meriwayatkan dari siapa? 1 2 3 4 5 6. Rawa'anhu, yang meriwayatkan dari beliau siapa? 1 2 3 4 40 50 60. Sampai kalau terlalu banyak akan ditutup dengan wa khalqun siwahum katsir. Dan masih banyak lagi orang meriwayatkan selain yang disebutkan di sini. Kan itu. Kemudian orangnya seperti apa? Ibadahnya, kemampuan menghafalnya, kemampuan mengingatnya, semangat belajarnya, kan gitu. Kemudian pujian-pujian para ulama kepada beliau itu seperti apa? Ucapan-ucapan dan nasihatnya itu ditulis lengkap di dalam referensi-referensi Islam. Jadi orang mau berbicara atas nama Islam itu bisa dibuktikan salah benarnya, Pak. Bisa dibuktikan salah benarnya, kan gitu. Misalkan sebagai contoh, nah, misalkan ini saja sebagai contoh, nah, orang puasa mutih, puasa pati geni misalkan, puasa kan orang bilang, puasa kok nggak boleh, puasa kan bagus. Pertanyaannya, apa itu diajarkan Nabi? Puasa dengan cara dan metode seperti itu, apa diajarkan Nabi? Iya, diajarkan Nabi. Buktinya mana? Mana buktinya? Buktinya mana? Tapi kalau misalkan sampean kok pelihara jenggot gak rapi loh, Mas. Mau dicukur yang rapi aja. Loh, ini dikerjakan Kanjeng Nabi. Buktinya sini ke rumah saya. Tak bukakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nih, Imam Bukhari, Imam Muslim, dua ulama besar yang kitab sahihnya, dua kitab sahihnya sudah disepakati untuk diterima. Talaqathul ummatu bil qabul. Sudah diterima oleh umat secara keseluruhan kesahihan kitab tersebut. Ini Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Imam Muslim juga dari sahabat Ibnu Umar, Nabi bersabda seperti ini. Sahih Bukhari Muslim. Nah, kalau Anda masih meragukan berarti Anda menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Loh, saya kan orang Islam juga. Ya Allah, yang dimaksud kaum muslimin di sini bukan kamu. Kamu siapa kok pendapatmu tidak diterima? Enggak ngerti apa-apa tentang hadis kok merasa ingin disejajarkan dengan kaum muslimin yang faham tentang ilmu hadis. Diterima oleh kaum muslimin artinya kaum muslimin yang memang layak masuk di sana. Nah, itu Islam bisa dibuktikan. Nah, maka kita diajarkan di dalam Islam ini untuk siap apa? Siap dituntut, dan kita juga boleh menuntut. Siap dituntut dan boleh menuntut artinya apa? Seseorang mengatakan begini, kita boleh menuntut lah, buktinya mana? Tapi juga kita harus siap dituntut. Kita mengucapkan A, berbuat B, ada orang datang, Ustaz, dalilnya apa? Kamu ini gak percaya sama saya, Pak. Boleh menuntut, siap dituntut. Oh, ada, ini dalilnya. Allah berfirman demikian, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, ulamanya Fulan bin Fulan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Bughri, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidzkar, disebutkan An-Nawawi dalam Majmu' Syarih Muhadzab, Syarah Nawawi, atau disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, atau Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, sebutkan. Jelas ilmiah. Nah, maka barakallahu fikum, sekali lagi, siapapun yang betul-betul berpegang dengan Islam, tapi dengan keterangan singkat tadi, Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah SAW, pasti sukses dunia dan akhirat. Nah, kalau ingin sukses, pelajari Islam dengan dalam. Kalau ingin bahagia, gali ajaran-ajaran Islam itu dengan sungguh-sungguh, gali terus. Nah, karena ternyata masih banyak ilmu yang telah terlewatkan dari kita. Sampai rambut beruban, jenggot juga tidak kalah, ingin beruban juga, artinya betul-betul beruban kan itu ya. Tapi masih banyak ternyata yang terlewatkan dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau sampai jam 1 kemudian pertanyaan, pertanyaannya banyak ini. Nah kan, terus pokoknya yang bisa dijawab dijawab, yang buatan. Ini tadi kertas pertama yang sampai di meja. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya khususnya untuk ikhwan-ikhwan salafi, sering atau pernah mendengar ceramah taklim para ustaz yang isinya hasungan dan dorongan untuk ta'awun, jaga kebersamaan, saling ziarah serta sebarkan salam. Tapi pada kenyataannya hal tersebut masih belum atau jarang diamalkan oleh sesama ikhwan. Bahkan sengman dan sugih kalau ketemu di jalan wegah takon disit maring sing cilik. Kelihatan banget lah. Sampai-sampai ada orang awam yang mengatakan ada batu berjalan karena dia tidak mau bertegur sapa sama masyarakat. Atas nasihatnya jazakumullah khairan, TTD hamba Allah. Ya kita semua hamba Allah. Ahlu sunnah salafiyun adalah orang yang paling berhak, artinya orang yang paling berkewajiban untuk menjadi contoh dalam amaliyah, praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam hal ukhuwah dan kebersamaan ini, Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan sering sekali mengingatkan. Contoh sekarang buka kitab Riyadhus Salihin. Itu referensi yang paling dekat. Kitab Riyadhus Salihin. Sekian banyak kitab, kitab itu judul besarnya. Nah, yang menghimpun banyak bab. Itu terkait dengan apa? Kebersamaan dan ukhuwah. Nah, kebersamaan dan ukhuwah. Karena kesuksesan dan sebaliknya kegagalan satu bentuk ibadah itu juga tidak bisa dilepaskan dari kebersamaan. Apapun itu. Sholat berjamaah misalnya. Sholat berjamaah tidak akan mungkin terlaksana dengan sempurna, dengan baik maksud saya, kalau tidak ada kebersamaan. Siapa yang menjadi muadzin, siapa yang membuka pintu masjid, siapa yang membersihkan masjid, siapa yang menjadi imam, kan ini. Siapa yang kemudian membayar listrik, siapa yang mengurusi kebersihannya. Nah, siapa yang ini, siapa yang itu kan butuh kebersamaan. Perlu kebersamaan. Itu masalah sholat. Contoh yang paling dekat dengan kita. Belum lagi hal-hal yang lain, terutama masalah dakwah. Kebersamaan itu adalah hal yang paling penting, mendasar sekali. Sangat mendasar sekali. Kalau hal ini kita lupakan atau kita kurang perhatikan, maka nas'alullah assalamu alafiyah, Akan banyak sekali program-program kebaikan itu tertunda atau bahkan gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru tiba di kota Madinah, maka langkah yang beliau ambil adalah mendirikan masjid, karena masjid adalah tempat untuk berkumpul. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam akha bainal muhajirin wal anshar. 70 pasang lebih 70 pasang lebih sahabat Ansar dan Muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaudarakan. Tentunya untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah, kalau dalam bahasa kita pembauran yang sempurna. Sehingga tidak ada jarak kamu Muhajirin saya Ansar, kamu Muhajiri saya Ansari, tidak, tapi sudah dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Salat berjamaah di masjid itu juga upaya yang nyata dari Islam untuk mengukuhkan kebersamaan. Panggilan satu adzan, pimpinan satu imam, gerakan sama yang diucapkan setiap tiap gerakan sama. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Salam pun sama, kanan dan kiri berbarengan. Jadi memang kita dituntut untuk bersama. Tentunya bersama di atas ibadah, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang sahih, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu upaya yang dilakukan oleh Islam. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan apa namanya pembelajaran bahwa ada beberapa hak muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya. Dalam satu riwayat dikatakan 6. Padahal lebih dari 6. Memang dalam riwayat itu dikatakan 6, tapi bukan berarti hanya 6. Masih ada yang lain dengan membaca riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Nah, hakul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim untuk muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau bertemu ucapkan salam. Kan itu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau minta nasihat, berikan nasihat. Nah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhi undangannya. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashamidhu. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Kemudian dijawab pulang yahdikumullah sunibalakum. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal, ikuti proses pemakaman jenazahnya. Cuma 6? Tidak. Dalam riwayat ini disebutkan 6. Tapi masih ada yang lain. Contoh, mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu juga hak seorang muslim. Nah, membantu dan menolong meringankan beban seorang muslim itu juga hak dia. Nah, mendapatkan prasangka baik husnudzon itu juga hak seorang muslim. Hak seorang muslim itu banyak sekali. Nah, kalau hal ini dilaksanakan dengan baik dan benar, maka yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasalam itu bisa diwujudkan. Pada saat Nabi mengatakan al mukmin bil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan yang fungsinya satu dengan lain menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Nah, karena bangunan itu bukan hanya tiang, bukan hanya pondasi. Nah, pondasinya kokoh, tiangnya kuat. Nah, tapi tidak ada atap, sama. Ada atap. Nah, tetapi tidak ada jendela, sama. Lengkap semua. Pondasi bagus, lantai granit, kemudian tembok semua sudah apa terpasang dari keramik, dicat indah, semua lampu terang, kualitas nomor satu, perlengkapan dan perabot ada, tapi ternyata grendel kuncinya rusak, sehingga orang jahat bisa masuk dengan leluasa kalau dia mau. Apa artinya rumah seindah itu kalau ternyata grendelnya rusak, kuncinya patah, nggak bisa dibuka. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan merasa saya yang paling berpengaruh, saya yang paling kuat. Kamu itu apa? Main grendel kunci tok. Ya, tanpa grendel kunci rumah tidak aman. Nah, rumah tidak akan aman dan seterusnya lah. Tapi mudah-mudahan terus meningkat kebersamaan dan ukhuwah di antara kita sampai seperti yang digambarkan Nabi alaihi salatu wasalam, kama thalil jasad. Sudah seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tadaa 'alaihi sa'irul jasad bil humma was-sahar. Gambaran satu tubuh itu kalau misalkan ada anggota tubuh yang sakit, itu kan yang merasakan sakit bukan cuma anggota tubuh itu saja, tapi semua seluruh badan kita pun ikut merasakan sakit dalam bentuk demam, ya semuanya demam. Enggak mungkin orang demam cuma lengan tok, dahinya panas, apa pahanya panas, perutnya panas, punggungnya panas, lehernya panas. Padahal yang bisul adalah lengan sebelah kanan. Nah, juga bisahar, enggak bisa tidur. Nah, mata susah terpejam. Kan itu. Kaki kanan kiri usah-usah. Kan itu. Pinggang dan punggung juga seperti itu. Padahal yang sakit bisul di lengan kanan. Nah, di lengan kanan. Maka kita memang harus sering dan banyak-banyak membaca kisah-kisah ulama salaf kita dalam menjaga ukhuwah dan kebersamaan itu seperti apa. Yang ditanyakan tadi dan disebutkan seperti ta'awun, jaga kebersamaan dan saling ziarah serta sebarkan salam. Nah, ini memang langkah-langkah penting yang sebenarnya sederhana tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Kita berkunjung, mengucapkan salam. Nah, sekarang kalau ingin dipraktekkan bersama-sama dan bareng-bareng, nah, mungkin responnya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi coba mulailah tebarkan kebaikan seperti ini dari unsur yang paling kecil. Nah, sekarang kalau kita berbicara satu masjid ini 100 orang lebih, katakan 200 orang, kita ingin mengamalkan begitu. Mungkin ada yang tidak tanggap, ada yang kurang semangat, ada yang menganggapnya biasa-biasa saja. Tapi mulai dari berdua, nah, saya dengan si A, salam ketemu, saya main ke si A main ke rumah saya. Dari dua dulu. Nah, setelah itu gimana si A? Kita mulai perlebar daerah wilayah kekuasaan kita. Maksudnya begitu. Maksudnya besok, ngesok, sore, dolan ning ngene bae sama-sama. Ayo. Kita datang ke besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum pulang dolan maring nggon kula. Iya. Besoknya Masya Allah si B datang ke rumah saya. Hari berikutnya si B main ke rumah si A. Dapat 3. Kan begitu. Nanti kemudian si B ngajak si A ke tempatnya si C. Saya tidak diajak, enggak ada masalah, tapi kan sudah jaringan itu melebar. Nah, si C juga ayo mari nggonku, ya sudah dekat. Nah, satu melebar, membuat sebuah jaringan yang sangat baik sekali. Tapi kalau kita langsung berpikir semua serentak begini, ya itu tadi ada yang responnya kurang baik. Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, kenyataannya demikian. Nah, dan di satu sisi, nah, sebagai penanya dan saya juga yang menjawab, kita tidak boleh melupakan husnudzon. Nah, kenapa saling ziarah itu kurang semarak? Kenapa kurang begitu ramai menyebarkan salam? Nah, kayak yang seperti tadi, sing mandan sugih kalau ketemu di jalan uga takon bisit maring sing cilik, ya kita kedepankan unsur husnudzon. Karena apa? Sing wong sugih pikirannya lebih banyak daripada wong cilik. Cobalah berprasangka baik kan gitu. Jadi lihat sing mandan sugih jalan kayak batu, justru jenengan doakan mudah-mudahan Allah bantu berpikirnya ringan sahabat saya dan saudara saya itu. Mungkin mandan sugih jadi pikirannya banyak. Oh ini. Kita sing wong cilik ini kan pikirannya sederhana dan simpel, jadi bisa menilai sana menilai sini. Sing wugih, sing sugih temenan ora sing mandan lho. Itu tambah pusing lagi, Pak. Tahu pusing lagi. Jadi unsur ini pun jangan kita lupakan. Husnudzon. Nah, sekarang akan tambah semakin parah. Si A sing mandan sugih sama B sing wong cilik tadi yang ditanyakan. Tanyakan tadi. Sing A kan katanya mandan sugih. Ketemu di jalan tidak negur, tidak mengucapkan salam. Kan itu. Si B pada baik. Su'udzon. Kan gitu. Satu su'udzon, dua mungkin rasani. Wah ini seterusnya. Nah, tapi tutup celah itu. Sing mandan sugih tadi, misalkan ya, sing mandan sugih menurut penanya tadi misalkan, digambarkan, ketemu sama kita tidak mengucapkan salam, kita yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kan itu. Kalau enggak dijawab, jangan sakit hati. Besok ketemu salam lagi, assalamualaikum. Besok ketemu lagi ucapkan salam gak dijawab, berikutnya salam lagi. Coba jenengan simpulkan. Lu enak dadi wong cilik. Mandan ora mikir. Kan itu. Karena kita yakin berprasangkalah baik. Seandainya saudara kita itu betul-betul mendengar dan betul-betul konsentrasi dengan apa yang kita ucapkan, tidak mungkin dia tidak menjawab salam. Orang Islam manapun kalau diberi salam, fitrahnya mendorong dia untuk menjawab salam. Apalagi ini kalau digambarkan salafi, ketika dia tidak menjawab salam pasti ada apa-apanya. Sehingga kita harus berprasangka baik husnuzan. Justru kita berusaha untuk menyenangkan dia. Datang ke rumahnya, "Malah sugih, galnya kok malah disowani, disilaturahim." Ya, kita enggak tahu, Mas. Kita enggak tahu. Kita cuma akan melihat dari sisi lahiriahnya saja. Kita hanya melihat dari sisi lahiriahnya, dari sisi zahirnya. Nah, sudah banyak orang yang mohon maaf konsultasi sama saya. Ketoke mandan sugih, apa sugih temenan. Mobil anak, motore ora ming siji. Omahe gede, usahane ning ndi-ndi. Tapi ternyata ketemu sama saya menanyakan masalah yang bagi kita sangat sepele banget. Kenapa kok saking banyaknya masalah? Kan itu. Kita pikir orang kaya dan sugih itu terus bahagia, belum tentu, Pak. Belum tentu. Tanggungannya akeh. Tanggungannya akeh. Kalau misalkan seorang ustadz itu banyak tamu untuk ustadz dauroh di tempat kami. Ustadz dauroh di Wonosobo, kapan ini bulan Juninya? Misalkan. Kan itu. Orang kaya itu banyak yang datang, Pak mau pinjam duit, Pak mau utang, Pak. Betul. Benar ini. Kan itu. Benar. Nah, kalau ustadz salafi kan banyak yang telepon, yang datang titip salam ini, kapan ke tempat kami, kapan ke tempat kami. Jadi ngatur acaranya kan harus mikir. Karena yang minta ternyata bukan cuma satu. Orang kaya salafi yang datang itu juga banyak. Afan, ah, anak butuh ini, anak cari pekerjaan, antum bisa ngutangin saya apa enggak? Kan. Dia orang kaya di Pakistan contoh, tapi yang datang dari luar Pakistan. Ngertinya ini kira-kira mau bangun masjid yang bisa dihubungi diminta bantuannya siapa ya? Ini di kota ini si A, di kota ini. Padahal beliau-beliaunya juga sudah di kotanya masing-masing. Jangan dikira apa jalan-jalannya itu kok lempeng-lempeng aja enggak. Semua orang punya cobaan, Mas. Semua orang punya cobaan. Nah, dan ujian. Maka kita harus kedepankan prinsip husnuzan itu untuk yang kita yang melihat dan menyaksikan, tapi kalau untuk kita yang secara bersama-sama, coba kita mulai dari unsur yang paling kecil dulu. Yang saya gambarkan tadi ya, saya dengan si A, kemudian saya dan si A bertambah dengan si B. Si B terus diajak C, D, E, F, G, A, I. Suatu saat nanti ketemu bareng-bareng di mana? Ajak istrinya, ajak anak-anaknya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak memberikan apa namanya hidayah untuk kita semua. Jika suami mau berangkat menghadiri majlis ilmu, istri seringnya marah jika suami meminta izin. Diajak tidak mau, inginnya istri agar suami mengurusi ladangnya dulu. Padahal alhamdulillah kebutuhan keluarga cukup, tidak perlu ngutang. Apakah suami harus ikut perkataan istri padahal suami merasa belum punya ilmu? Ya, enggak harus. Kalau sudah digambarkan seperti ini, apa namanya? Kebutuhan keluarga sudah cukup, enggak perlu ngutang, kan itu ya. Dan bahasanya pun sebenarnya bukan meminta izin, memberitahu sama istri. Mau minta izin. Kalau enggak diizinkan terus enggak berangkat gitu maksudnya. Tapi pemberitahuan, karena thalabul ilmi itu fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban masing-masing kita, masing-masing individu kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, istri tidak setuju, orang tua tidak setuju, siapapun yang tidak setuju. Tapi kalau ilmu yang kita cari terkait dengan ibadah fardi, ibadah individu kita, kita belum faham tentang tata cara sholat wajib seperti yang diajarkan Nabi, tetap harus berangkat haji. Karena sholat lima waktu itu kewajiban. Jangan hanya karena mendahulukan ridho orang tua, ridho istri, ribu anak, kemudian kesempatan kita untuk ngaji, mempelajari tata cara sifat sholat Nabi, akhirnya ditinggalkan, tidak. Nah, berikan pengertian, berikan pengertian, dan berharaplah, dan harapan itu cukup besar dengan saat kita mendahulukan ridha dari Allah, dengan kita akhirnya tulus dan lepas, artinya tulus dan ikhlas berangkat untuk ngaji dan taklim. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah berikan barokah untuk keluarga kita, istri, orang tua dan yang lainnya, akhirnya mendapatkan kelapangan hati. Mudah-mudahan, harap, karena thalabul ilmi itu adalah ibadah amalan saleh, dan kita sebagai umat Islam diperbolehkan berwasilah dengan amalan saleh. yakin bahwa menuntut ilmu ngaji itu amalan saleh, yakin, ikhlaskan. Dan kita berharap dengan thalabul ilmi yang kita kerjakan, Allah bukakan pintu hidayah untuk istri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Nah, kalau kita akhirnya ikut istri, enggak ikut berangkat, barangkali itu menjadi sebab hati istri semakin tertutup. Nauzubillah. Jangan, tetap berangkat. Nah, adapun istri ya bisa diberikan pengertian-pengertian lah. Nah, di sini banyak dilakukan cara membunuh lebah dengan api, karena belum tahu cara yang lain untuk mengusirnya. Bagaimana hukumnya? Setahu saya dengan asap ya, dengan api, dibakar gitu. Ya nggak boleh, nggak boleh membakar lebah tawon kan ya, itu nggak boleh. Coba ada sedikit nukilan ini, halaman berapa ya? Ya tetap tidak boleh. Untuk keperluan apa ini? Tawon apa maksudnya? Lebah apa? Jelajah ada pohon yang sudah terbangnya, sementara kita kerja di bawahnya. Oh gitu. Jelajah yang mengganggu kita lah. Ya gak boleh, tetap gak boleh. Apa namanya, menggunakan api untuk membakar atau untuk mengusir lebah-lebah tersebut. Gak boleh dengan api. Itu sudah keputusan dari Nabi Muhammad SAW. Tinggal cari cara yang lain. Mungkin kita yang kurang informasi. Ada yang punya informasi selain pakai api? Jangan bilang gak ada dulu. Pengalaman kita terbatas kok. Iya, yang saya tahu pakai asap. Artinya kita buat, kumpulkan ranting-ranting kering, kemudian daun-daun kering itu kita bakar di bawahnya, kan asap. Kalau asap gak ada masalah. Kalau yang saya tanyakan ulang tadi, apa dengan api? Dengan api berarti kan dibakar gitu. Ya gak boleh. Sarangnya yang dibakar, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau dengan asap pergi kok dia, bahkan tidak mengusir. Nanti selesai berladang kan nggak mungkin kita berladang di itu, di tempat itu terus, betul nggak? Kan pindah-pindah berladangnya, nyangkul di sini, misalnya ada pohon nyangkul di sini, sebelum nyangkul kasih asap lah, dia pergi, nggak akan mungkin mendekat itu. Nanti sudah agak-agak jauh, lebahnya kembali lagi. Jangan putus ekosistem lah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita hendak melakukan safar setelah zuhur, bolehkah kita menjamak salat zuhur dan asar? Padahal kita masih dalam keadaan mukim. Boleh, untuk menjamak boleh. Jamak takdim itu boleh. Yang tidak boleh, qasar. Kalau qasar itu hanya dalam posisi saat kita sedang safar. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza darabtum fi sabilillah, fa idza darabtum fil ardi fa laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Surat An-Nisa. Ayat ini menerangkan kalau kalian melakukan darabtum fil ard, melakukan perjalanan, itu dari posisi perjalanan, maka tidak mengapa melakukan qasar. Tapi kalau misalkan saya orang Jogja mau berangkat ke Pakistan, apa ke Pakistan misalkan, naik mobil jam 1, salatnya setengah 1. Ya setelah sholat duhur saya jamak sholat asar 4 rakaat. Menjamaknya boleh. Kalau mengqasar jadi 2 rakaat gak boleh, karena qasar itu hanya boleh dilakukan, artinya qasar itu dikerjakan saat dalam perjalanan, kan itu. Kalau misalkan kesusu, misalkan terburu-buru, ya sudah sholatnya nanti ditakhir, ditunda juga boleh. Akhirnya karena ingin ngejar, apa namanya, ada undangan misalkan di Pakistan, biar ngejar waktu misalkan, akhirnya jam 12:30 mestinya sholat duhur, tapi 12:30 malah kita berangkat duluan karena mendesak kebutuhannya. Sholat nanti berhenti sambil ngisi bensin, ngisi bahan bakar, sambil makan baru sholat di jamak qasar, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamak antara sholat dan asar itu kalau ketunda berapa menit? Jaraknya? Jeda antara sholat satu dan satu harus Oh, jarak jeda antara menjamak zuhur dan asar misalkan. Jaraknya asalkan tidak terlalu jauh, enggak apa-apa. Setengah jam, satu jam masih bisa terlalu. Karena mungkin ada perubahan rencana dan seterusnya itu. Ada perubahan rencana dan seterusnya. Wallah alam. Sekarang misalkan kita pengen naik bis. Naik bis perkiraan sampai sana sudah sampai, ternyata bisnya dimundurkan. Kalau kita ngejar ke sana enggak bisa. Wallah alam. Apakah sikap saya salah ketika saya menghadiri taklim saat istri sedang sakit, padahal istri sangat membutuhkan kita? Ya tergantung keadaan istri seperti apa. Tergantung keadaan istri seperti apa, bisa ditinggal ataukah tidak. Kalau memang tidak bisa ditinggal, kan itu tidak bisa ditinggal, anak banyak, mual-mual, muntah-muntah, demam gigil gini, ya tetap istri yang lebih didahulukan. Dalam hal ini bukan karena mencari ridho istri, bukan, karena melaksanakan tanggung jawab kita sebagai suami. Tapi kalau cuma apa namanya sakit pusing, kan itu bisa dikasih apa makanan, dikasih minuman, kasih obat sedikit, ya bisa ditinggal sebentar, kan itu. Nanti sambil nanti sekaligus daurah minta dioleh-olehin apa atau oleh-olehin wis. Kan enak kan gitu ya. Perlukan istri seperti anak-anak. Memang anak mertua kok. Tapi kalau sakitnya parah, kan itu mau melahirkan misalkan, sudah apa? Pembukaan 4-5, aku tak taklim disit ya. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak tepat seperti itu. Tidak tepat seperti itu. Bagaimana cara agar kita selalu bisa bersabar dalam segala keadaan? Terkadang kita mudah terpancing oleh emosi. Yang pertama, mengingat selalu bahwa sabar dan tidak mudah terpancing emosi adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, maka konsekuensinya harus sabar dan tidak mudah terpancing emosi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan emosi dan mudah memaafkan orang lain. Nah, itu penting. Nah, kemudian yang kedua, posisi Nabi alaihi salatu wasallam sudah apa namanya? Dalam beberapa riwayat mengatakan kalau sedang marah posisinya berdiri, duduk berbaring. Nah, tapi sebaliknya yang sebagian dilakukan oleh kita enggak. Sedang duduk marah malah berdiri. Enggak mau. Ya tambah repot. Tambah repot. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau sedang posisi sedang marah emosi, duduk tenang. Dan itu. Kemudian yang berikutnya, ingat pesan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abi Hurairah ketika ada seorang sahabat bertanya, meminta nasihat. Orang tersebut minta nasihat, ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah berikanlah wasiat untukku. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Farad dada miraran, qala la taghdab. Diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangan marah, jangan marah. Itu yang selalu diingat insyaallah taala. Kemudian pilihlah teman-teman yang tidak emosional. Kan teman-teman itu ada yang temperamen, ada yang cepat emosi. Pilih teman-teman yang sabar, biar ikut-ikut sabar. Pilihlah teman dan dekatilah teman yang bisa ikut menyabarkan kita. Jangan maju bae tak iwangin. Tapi sing sabar lah. Masa kayak gitu mau marah deh, duduk aja. Jangan, tak jamin wis anak buahku juga banyak. Repot. Tolong berikan nasihat dan doa supaya anak bisa semangat taklim lagi, dikarenakan dulu semangat taklim anak dan keluarga dikarenakan dosa yang pernah anak lakukan, padahal sudah tahu bahwa semua perbuatan yang anak lakukan itu perkara yang membuat perkara yang menjauhkan dari ilmu, menjadikan anak dan keluarga jadi hilang semangat talabil ilminya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan panjenengan yang menulis kertas ini, dengan menulisnya di atas kertas ini sudah sebagai tanda kebaikan yang Allah berikan. Ini insya Allah sudah sebagai alamatul khair, tanda kebaikan bahwa panjenengan masih apa, masih ada rasa, masih ada hati, sehingga bisa mengetahui bahwa semangat sekarang sedang turun. Alangkah berbahagianya seorang hamba yang bisa merasakan kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Itu sangat berbahagia sekali. Nah, yang menyedihkan kalau orang itu semangatnya naik nggak tahu, turunnya juga nggak tahu, podo wae, repot. Kenapa? Pada saat imannya naik, dia bisa merasakan. Pada saat imannya turun, dia bisa menyadari hal itu. Itu tanda kebaikan. Barakallahu fiik. Tinggal saat kita menyadari bahwa semangat itu turun dan lemah, dinaikkan, dipompa, dipompa, dipompa. Lakukan apa saja, asalkan itu syar'i. Nah, walaupun berkorban dengan apapun, demi menjaga atau membangkitkan semangat talabil ilmi syar'i. Nah, walau Kan? Punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi ternyata dari dalam hati ada ingin sekali ngaji, belajar. Di situ ujian dari Allah. Yang terbaik tinggalkan pekerjaan itu walaupun rugi. Karena pekerjaan yang rugi itu tidak akan sebanding saat kita berusaha akhirnya rihlah. Misalkan menemui seorang ustadz datang ke sebuah pesantren. Kan itu ya. Di mana yang jauh, karena di sana ada teman dan sahabat karib kita. Datang ke sana minta nasihat. Nah, tapi kalau kita ikutkan godaan-godaan tadi ya, kapan kita akan bangkitnya? Kapan kita akan bangkitnya? Apalagi kalau sudah disadari satu keluarga, masya Allah, sepakat sudahlah. Dalam satu tahun, satu bulan kita mondok yuk. Sebagian ulama seperti itu mas, kerja 6 bulan, 6 bulan tolabul ilmi. 6 bulan itu dimanfaatkan untuk kerja betul. Tapi ya, jangan tergoda. 6 bulan kerja keras, dapat uang banyak. Eman ditinggal. Saya punya guru dulu waktu di Damat, alhamdulillah. Sampai sekarang pun bersama ulama kibar, alhamdulillah. Itu beliau najjar, seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Itu beliau ngajar 5 hari, itu ngajar nanti 2 hari libur. Liburnya kenapa? Tukang kayu. Betul gergaji, masyaallah. Dapat uang banyak, dihemat uangnya. Untuk digunakan selama 5 hari. 5 hari itu enggak kerja, Mas. Ngajar, kalau setelah ngajar ke perpustakaan baca. Saya juga punya seorang guru, kemarin beliau wafat ketika terjadi perang melawan Houthi, pemberontak Syiah Houthi, beliau meninggal. Kan itu juga seperti itu. 1 bulan, 1 minggu dipakai untuk jaga toko. Kerja di tempat orang, waktu itu toko, beliau jaga 1 minggu itu. Nanti dapat uang, bukan terus dihambur-hamburkan, difoya-foya kan enggak. Itu ditabung, dihemat-hemat betul untuk 3 minggu setelahnya, masya Allah. Kalau siapa ini sekarang titik-titik? Kalau titik-titik hasil sekali panen bisa untuk 5 bulan, nambah lagi. Padahal sebenarnya untuk 5 bulan ke depan masih bisa. Insyaallah. Ngapunten nggih. Kepriwe maning lah. Katanya ingin disemangati. Ya saya semangati. Kan itu kerja masyaallah saya gambarkan itu guru saya, Solakan Tush namanya, tukang kayu. Guru usul fikih. Kan itu 5 hari ngajar, 2 hari kerja. Masa betul mas gergaji buat usen yang beliau sudah meninggal, Syekh Nasir Zaidi, dalam perang melawan orang Syiah Houthi bersama ulama kibar, alhamdulillah, ulama mamlakah Saudi. Itu kerja 1 minggu jaga toko, setelah uangnya nggak dipakai foya-foya, dihemat betul, punya istri punya anak. Kan itu kalau titik-titik. Uangnya masih bisa cukup untuk 2 tahun 3 tahun masih pengen nambah lagi. Ngajinya kapan? Kan itu masyaallah. Kontrak rumah, sewa rumah di dekat Pondok Temanggung Ustaz Komar Saidi. Walaupun mungkin jaraknya apa 2 kilo 3 kilo, boyong anak istri ke sana, bawa mobil, perlengkapan 1 bulan, ngaji. Ora kerja Pak, oh swingi panenan gue sesasi tuh. Masya Allah. Coba kalau kehidupan seperti ini kan luar biasa ya. Kan mungkin paling dekat dengan kita yang sangat memungkinkan kita kesana kan pondoknya Ustaz Komar gitu ya, di Darul Azhar di Temanggung. Masya Allah datang sana. Kalau perlu sampai jauh ke Ustaz Askari Balikpapan sekaligus. Naik pesawat, jenengkan istri, jenengkan anak. Karena sewa 2 bulan di sana rumah, nanti pulang berladang lagi. Mantap duite. Ya monggo. Tinggal panjenengan mana lebih tinggi di dalam penilaian panjenengan, ilmu atau uang? Ya dijawab sendiri. Nah, kalau misalkan apa namanya Ustaz Askari terlalu jauh, Ustaz Usama Mahri di Malang. Kalau mau lebih jauh lagi Ustaz Lukman Ba'abdu di Jember. Masya Allah. Sewa 1 bulan 2 bulan aja. Seminggu lah anak orang bisa sebulan. Oh kesel tok Ustaz, ya udah nambah 2 minggu. Kan itu 1 bulan, masya Allah. Itu bisa menjaga apa namanya, menjaga hati insya Allah. Kalau memang masih terlalu jauh ke sana, yang dekat-dekat saja lah. Mana yang paling dekat monggo, bisa dipraktekkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup seperti itu. Lebih dari yang telah direncanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Nah, kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap diluruskan. Dan saya mewakili teman-teman dari kelompok kosa rombongan ini juga menyampaikan jazakumullah khairan kepada panjenengan semua yang telah menyambut dengan sangat meriah sekali Mudah-mudahan suatu saat nanti saya tak merepotkan panjenengan kembali. Karena ternyata tadi saya cerita-cerita sudah sampai mana aja, cuma dua tempat Ustaz. Telaga Warna sama Sikidang. Masya Allah ya. Berarti kan masih banyak PR, saya bilang gak apa-apa. Nanti pada turun mana Ustaz gak? Kita pulang. Ini biar jadi alasan kita kembali ke Pakistan lagi. Walaupun 11 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.